pagi kau bertugas ke larut malam. Tak mengenal penat jemu demi bakti. Kau mengorbankan waktumu mencola pena, mengubah cara hidup insan. Kau bekerja dengan sabar. Cerita maya, suka dan duka segalanya. Oh duniamu, oh wartawan, tak terbatas dan mencabar. Kadang waktu kau disanjung, kadang waktu kau dilupa. Menjalinkan hasrat suci untuk berbagi, menyinarkan dunia seni untuk seniman, membangunkan tekad nusa untuk berjaya. Untuk ber